الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ini kita masih pada fawaid al-fiqhiyah dan yang lainnya dari kisah Fathu Makkah. Qala rahimahullah ta'ala faslun wa fiha jawazu qatlil jasusi wa in kana muslima. Bolehnya mata-mata ini dibunuh. Hukuman untuk para mata-mata, para jasus adalah dibunuh, dipenggal lehernya. Wa in kana musliman, walaupun dia muslim. Karena ini membocorkan rahasia negara, ini pembocoran rahasia negara. Dan akan mencelakakan banyak dari kalangan kaum muslimin dengan pekerjaannya yang buruk ini. Dari mana diambil istinbat ini? Kata beliau, li'anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatla Hatib bin Abi Balta'ah lamma ba'atha yukhbiru ahla Makkah bil khabar. Karena Umar radhiyallahu taala anhu telah meminta kepada Rasulullah, minta izin untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Hatib telah mengirim surat ke orang-orang Makkah mengkhabarkan tentang persiapan dan kedatangan atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Makkah untuk menaklukkannya. Ketika Umar minta izin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Walam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu qatluhu innahu muslim. Rasulullah tidak mengatakan tidak halal membunuhnya karena dia muslim. Bal qala, akan tetapi Rasulullah mengatakan wa may yudrika la'allaha qad ittala 'ala ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum. Tahukah engkau wahai Umar, Allah Subhanahu wa taala telah melihat pasukan yang pernah hadir di perang Badar. Faqala, dan Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Silakan kalian melakukan apapun yang kalian kehendaki. Yakni dosa orang-orang yang pernah hadir di perang Badar itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Atas dasar ini Hatib bin Abi Balta tidak jadi untuk dibunuh. Radiyallahu ta'ala anhu wa radiya al-jami'. Fajaba bi anna fihi mani'an min qatlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ada penghalang untuk Hatib bin Abi Balta radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh. Wa huwa syuhudu Badr. Wa huwa syuhudu Badr. Karena dia telah hadir dalam perang Badr. Wa fil jawaz bi hadha katambih ala jawaz qatl jasus laysa lahu mithlu hadha al mani'. Wa fil jawaz bi hadha, dan untuk jawaban apakah boleh seorang muslim dibunuh kalau memang dia terbukti menjadi jasus mata-mata? Baik. Katambih ala jawaz qatl jasus. Isyarat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti peringatan tentang bolehnya membunuh mata-mata kalau memang tidak ada penghalang seperti ini yang menghalangi Hatib bin Abi Balta radhiyallahu taala untuk dibunuh adalah karena dia pernah hadir dalam perang Badar. Seandainya tidak, maka dia akan dibunuh. Wa hadza madhhabu Malik, ini madhhabnya Imam Malik, wa ahdul wajhaini min madhhabi Ahmad, dan satu sisi dari madhabnya Imam Ahmad. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah la yuqtal, Dan berkata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, tidak boleh dibunuh. Seorang Muslim. Ini kembali kepada sekedar bahwa dia Muslim. Mazhab Malik, Imam Ahmad mengatakan harus dibunuh kalau memang dia mata-mata. Berkata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, tidak boleh. Wa huwa zahiru madhhabi Ahmad wal fariqani yahtajuna bi qissati hadir. Dan dua sisi ini, dua barakallahu fikum, dua kelompok ini, yang satu membolehkan untuk dibunuh mata-mata itu, satu lagi mengatakan tidak boleh. Dan masing-masing berhujjah dengan kisahnya Hatib. Wasfahi anna qatlahu raji'un ila ra'yil imam. Kata beliau, yakni Ibnu Qayyim rahimahullah, yang benar putusan bahwa mata-mata itu dibunuh atau tidak kembali kepada imam kaum muslimin. Fa in ra'a fi qatlihi maslahah lil muslimin qatalah. Kalau dia memandang bahwa membunuh mata-mata ini, walaupun dia muslim, kemaslahatannya dengan cara membunuhnya itu kembali kepada kaum muslimin secara keseluruhan, maka dibunuh mata-mata itu. Wa in kana istibqa'uhu aslah istabqa'uhu. Kalau memaafkannya, yakni tidak membunuhnya itu lebih bagus, maka tidak membunuhnya lebih bagus. Intinya kembali kepada keputusan hakim. Wallahu a'lam. Barakallahu bikum. Faslun. Wabihi jawazu tajridil mar'ati kulliha wa takshibiha lil haja wal maslahatil amma. Wabiha, di kisah ini jawazu tajridil mar'ah, bolehnya menelanjangi seorang perempuan keseluruhannya. Wa takshibiha lil haja, membuka segala sesuatu yang menutupi jasadnya, lil haja, kalau memang ada kebutuhan untuk itu, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada perempuan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ali, bahwa di lembah itu ada seorang perempuan lagi perjalanan menuju Makkah. Padanya sepucuk surat. Maka datangi lembah itu, temui perempuan itu, minta apa yang ada pada dia dari surat. Ali bin Abi Thalib meminta baik-baik surat tersebut agar diserahkan, tapi perempuan itu mengatakan mama'i risalah, mama'i kitab, aku tidak bawa apa-apa. Jadi, kata Ali bin Abi Thalib, telah benar Allah Subhanahu dan Rasulnya dan tidak akan pernah dusta. Jadi, engkau serahkan secara baik-baik, kalau tidak maka kami akan menelanjangi engkau sampai kami dapat, karena pasti ada surat itu pada engkau. Ketika perempuan itu sangat yakin bahwa kalau tidak diserahkan surat itu, mereka akan melakukan apa yang mereka ancamkan, yakni para sahabat. Akhirnya dia pun, perempuan itu, membongkar sanggulnya dan mengambil surat itu dari baliknya dan menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ternyata itu adalah surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Syahidnya di sini tajirul mar'ah, bolehnya seorang perempuan ditelanjangi dan membuka pakaiannya, atau kalau memang hajah, kebutuhan sangat, dan ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fa'in aliyan wal miqdad qala lil adh-dha'ina, dha'ina itu perempuan yang melakukan perjalanan, la tukhrijannal kitaba aw la nakshifannaki. Engkau mau menyerahkan, kau keluarkan surat itu, serahkan kepada kami, atau kami akan menelanjangi engkau. Wa idza jazat tajriduha li hajatiha ila dhalika haitsu tad'u ilaiha fa tajriduha li maslahatil islam wal muslimina aula. Baik. Maka idza jazat tajriduha li hajatiha. Baik. Kalau baik, ditelanjanginya perempuan itu karena hajatan dari perempuan itu, barakallahu bikum, ila dalika haitsu tad, haitsu li hajatiha ila dhalika haitsu tad'u ilaiha fatajriduha li maslahatil islam wal muslimina aula. Tapi memang ada kebutuhan yang mengharuskan perempuan itu disingkap auratnya, seperti misalnya pengobatan. Ya mau tidak mau ada bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang harus disingkap untuk pengobatan. Kalau tidak, tidak mungkin diobati. Tentunya tetap dengan apa? Mahramnya. Menyingkapnya barakallahu fikum untuk kemaslahatannya itu diperbolehkan, apalagi menyikapnya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, lebih utama lagi. Barakallahu fikum. Faslun wa fiha anna ar-rajula idza nasaba al-muslim ila an-nifaq wal kufri muta'awwilan wa ghadbana lillahi wa rasulihi wa dinihi la li hawahu wa haddahu fa innahu la yakfur bidzalik. Anna ar-rajula idza nasaba al-muslima ila an-nifaq, bahwa seorang muslim kalau menuduh muslim yang lainnya telah menjadi munafik atau kafir, muta'awwilan, karena ada ta'wil, ada arah ke sana, ada alasan sehingga dia mengucapkan atau menuduhkan tuduhan itu. Wa ghadbana lillah, dan dia ucapkan itu karena marah membela agama Allah Subhanahu dan Rasulnya dan agamanya. La li hawahu wa haddahu, bukan karena hawa nafsunya membela diri atau membela hawa nafsunya. Fa innahu la yakfur bidzalik. Barakallahu fikum, maka dia tidaklah kafir dengan itu. Balaya asam, bahkan tidak dosa. Karena barakallahu fikum, menuduh orang lain kafir munafik mesti terkena salah satu di antara keduanya. Kalau memang yang dituduh itu berhak untuk dikatakan kafir, halas kafir dia. Tapi kalau yang dituduh itu tidak berhak untuk dikatakan kafir, maka kekafiran itu kembali kepada orang yang mengkafirkannya. Faqad ba'adihi ahaduhuma. Barakallahu fikum. Kalau dia menuduh, si A menuduh B kafir atau murtad atau munafik, barakallahu fikum, ternyata B ini tidak seperti yang dikatakan, maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh. Barakallahu fikum, hukum itu kembali kepada si penuduh. Tapi kalau orang yang menuding ini menuding karena apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Dan memang pada yang dituduh itu ada tanda-tanda yang mengarah ke sana, maka dia tidaklah dicap kafir. Bahkan tidak dianggap dosa. Bal yusabu ala niyatihi wa qasdihi, bahkan diberi pahala dengan niatannya. Wa hadza bi khilafi ahli al-ahwa'i wal bid'ah, fa innahu yukaffiruna wa yubaddi'una li mukhalafati ahwa'ihim wa nahlihim wa hum aula bidzalika mimman kaffaruhu wa badda'uhu. Ini diambil dari kisahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Da'ni adrib unuqahu fa innahu qad nafaq. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya orang ini karena dia telah menjadi munafik. Barakallahu fikum. Ucapan fa innahu nafaqa tidaklah menjadikan Umar kafir, barakallahu fikum. Walaupun Habib yang dituduh pada saat itu juga tidak kafir. Karena barakallahu fikum, yang dilakukan Umar karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, bukan membela atau menuruti hawa nafsunya, bukan. Tapi membela Rasulullah, membela Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Fa innahu yukaffiruna wa yubaddi'una li mukhalafati ahwa'ihim wa nahlihim. Ahlul ahwa berani mengkafirkan golongan lain. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah yang sering dituduh-tuduh sebagai orang yang gampang mengkafirkan, wallahi Ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling hati-hati dalam mengkafirkan. Tidak dia mengkafirkan seorang kecuali jelas terang, dengan seterang-terangnya, dengan dalil bahwa orang itu betul telah kafir. Barakallahu fikum. Adapun ahlul ahwa, dia begitu gampang mengkafirkan hanya karena berbeda orang-orang dengan dia. Berbeda dengan hawa nafsunya. Wahum awla bidalika mimmang kaffaruhu wa badda'u. Mereka lebih pantas untuk itu dari orang-orang yang dia kafirkan dan dia dibid'ahkan. Wallahul musta'an. Baik. Faslun. Wa fiha anna al-kabira azima mimma duna syirki qad tukaffaru bil hasanatil kabiratil mahiyah. Al-kabira al-azima, dosa besar, mimma duna syirk, selain dosa syirik. Dosa besar selain dosa syirik. Barakallahu fikum. Al-kabira al-azima mimma duna syirk, selain dosa syirik. Qad tukabbaru bil hasanatil kabiratil mahiyah. Boleh jadi diampuni dengan kebaikan yang besar pula, yang menghapuskan dosa tadi. Dosa besar bisa terhapuskan dengan amal soleh yang besar pula. Barakallahu fikum. Seperti kejadiannya Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu ta'ala anhu membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum sampai, tapi dia sudah melakukannya. Barakallahu fikum. Walaupun belum sampai, tapi Hatib bin Abi Baltah sudah melakukannya. Dan ini dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Taib. Dihapuskan itu dengan apa? Kebaikan yang pernah dilakukan oleh Hatib bin Abi Baltah, yakni hadir dalam perang Badar. Kama waqa'al jassu min Hatib mukaffiran bi syuhudihi Badra. Sebagaimana yang terjadi pada Hatib bin Abi Baltah ketika menjadi jasus. Terhapuskan kesalahan dosa besar ini dengan hadirnya dia dalam perang Badar. Fa in istamalat 'alaihi hadhihi al-hasana al-'azima min al-maslahati wa tadammanathu min mahabbatillahi laha wa ridahu biha wa farhu biha wa mubahatul malaikati bi fa'iliha adaw ma istamalat 'alaihi sayyi'atul jass min al-mafsadati. Karena hadirnya Hatib bin Abi Baltah dalam perang Badar mencakup hasanah, mencakup kebaikan yang sangat besar dan kemaslahatan yang sangat besar pula, yang mengandungi cinta Allah Subhanahu wa taala dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa farihi biha, dan senangnya Allah dengan kehadiran itu. Wa mubahatu lil malaikati bi fa'iliha, dan Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan orang-orang yang hadir dalam perang Badar di hadapan para malaikatnya. A'zam, kehadiran para prajurit di perang Badar itu lebih besar. Mimma istamat alihi sayyatul jas, lebih banyak keutamaannya dan lebih besar pahalanya ketimbang apa yang dilakukan oleh Hatib berupa tajassus dari kerusakannya. Yang tentunya tajassus ini mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faghalabal aqwa 'alal adhaf. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada murkanya. Fa'azalahu 'abtala muqtadahu. Maka Allah Subhanahu wa taala azalahu. Baik, menghapuskan dosa-dosanya. Wa abtala muqtadahu, dan membatalkan keharusan dari maksiat tersebut. Wa hadhihi hikmatullahi bi as-sihhati wal maradi nashi'ati min al-hasanati was-sayyi'at. Al-mujibi li sihhatil qalbi wa maradihi wa hiya nadhiru hikmatihi ta'ala bi as-sihhati wal maradi allahiqina lil badan fa innal aqwa minhuma yakharu al maghlu al maghlu wa yasiru al hukmu lahu hatta yadhhab athar al adhaf fa hadhihi hikmatuhu fi khalqihi wa qada'ihi wa tilka hikmatuhu fi syar'ihi wa amrihi wa hadhihi hikmatullahi fi as-sihhati wal maradi annashi'aini min al hasanati was sayyi'ah. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala pada kesehatan dan penyakit. Annashi'aini min al hasanati was sayyi'ah, yang tumbuh dari kebaikan dan kejelekan. Al mujibaini li sihhatil qalbi wa maradihi, yang mengharuskan sehatnya kalbu atau sakitnya kalbu. Wahya nadiru hikmatihi ta'ala bis sihhati wal maradillahi qaini lil badan. Sama seperti ini pula hikmahnya antara kesehatan dan penyakit yang ada pada badan seseorang atau jasad seseorang. Fainal aqwa minhum yakharul al maghlub, karena yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Wa yasirul hukmu lahu, sampai hukum itu dipegang oleh yang kuat. Hatta yadhhab atharul adhab, sampai tidak ada lagi bekasnya yang lemah. Fahadihi hikmatuhu fi khalqihi wa qada'ihi, illa hikmah pada makhluknya dan ketetapannya. Wa tilka hikmatuhu fi syar'ihi wa amrihi, dan itu hikmah pada syariatnya dan perintahnya. Yani ketika orang sakit, barakallahu fikum, boleh jadi itu adalah perkara yang menjadikan dia lebih bagus, lebih baik keadaannya dari sebelumnya. Dia sehat punya sakit, kemudian sehat ulang, boleh jadi kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Pada badan itu atau jiwa orang itu, boleh jadi badannya sehat-sehat saja dulu kala, tapi hatinya yang sakit. Barakallahu fikum. Ketika diberi cobaan berupa sakit pada jasadnya, hatinya akan membaik. Seperti orang sehat-sehat, tapi banyak lalainya, banyak dosa yang dia lakukan. Allah timpakan penyakit bagi dia, akhirnya dia sadar dari kelalaiannya selama ini. Barakallahu fikum. Ada hikmah di balik kejadian-kejadian itu. Antum dengar enggak ini? Terlalu. Intinya di sini bahwa kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan, tapi ingat, kejelekan pun bisa menghapuskan kebaikan. Barakallahu fikum. Wa hadha kama annahu thabitun fi mahwi sayyiati bil hasanat. Demikian juga dihapuskannya kejelekan dengan kebaikan. Liqauli ta'ala innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Wa qulu ta'ala in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian sudah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kalian pun kami akan ampuni. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam wa taba wa tabi sayyatal hasanata muha. Hendaknya kalian mengikutkan setelah kejelekan itu kebaikan, agar supaya kebaikan itu menghapus kejelekan. Bahwa sabitum fi aksihi liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Demikian juga kebalikannya. Kebaikan bisa terhapus dengan dosa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hancur gugurkan sedekah-sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti pemberian tersebut dan orang yang diberi. Wa qulu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian mengangkat suara kalian. Barakallahu fikum. Yang pertama, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jahar, membesarkan suara. Sama seperti kalian berbicara antara kalian sendiri, sesama kalian. Antah bata amalukum, karena perbuatan itu akan menghancur gugurkan amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Wa qala wa tawqalu Aisyah an Zaid bin Arqam annahu lamma ba'a bil 'inah. Dan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Zaid bin Arqam annahu lamma ba'a bil 'inah, ketika Zaid bin Arqam menjual beli dengan cara inah. Kata Aisyah, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ayyatu. Sungguh dia telah membatalkan jihadnya bersama dengan Rasulullah kalau dia tidak tobat dari perbuatannya ini. Baka qawlihi sallallahu alaihi wasallam bil hadits alladhi rawahu al-Bukhari bi sahihihi, man taraka salatal asri habita amaluhu. Demikian juga hadis dalam sahih Bukhari, kata Rasulullah, man taraka salatal asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka hancur luluh semua amalannya. Masyaallah. Ila ghairi dzalika min an-nusus wal athar, dan yang lainnya dari nas-nas yang sangat banyak, asar-asar yang menunjukkan ala tadafil hasanati wasayyiat, saling apa? Saling tolak menolak. Sama seperti apa? Penyakit. Kalau penyakit kuat, lebih kuat daripada antibodi barakallahu bikum yang Allah siapkan pada tubuh kita, maka orang itu akan sakit sampai mati. Barakallahu bikum. Tapi masih ada tetap terus peperangan. Oleh karena itu obat-obatan yang dimakan, yang memperkuat antibodi seseorang, boleh jadi awalnya penyakit ini besar, tapi karena asupan-asupan nutrisi dan obat-obatan menjadi dia lebih kuat sehingga apa? Penyakit itu pergi. Barakallahu fikum. Tapi kalau penyakit itu datang sementara antibodi ini mempertahankan diri dan tidak ada asupan-asupan lain penguat dari berbagai macam suplemen mungkin, vitamin-vitamin, mineral-mineral dari makan-makan yang dimakan, tidak ada tambahan ini, tidak ada asupan ini, maka orang ini semakin lemah dan penyakit semakin kuat dan kuat. Siapa yang lebih kuat, dialah yang menguasai. Maka ketika orang semakin kuat antibodinya, barakallahu fikum, maka penyakit ini akan apa? Akan melemah. Barakallahu, penyakit ini akan melemah. Ya walaupun suatu saat nanti, barakallahu fikum, memang jasad ini yang sudah semakin melemah, barakallahu fikum. Yani walaupun diberikan suplemen dan suplemen, ya tetap dia akan lemah nantinya dan tetap berujung pada kematian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi, mana yang kuat dialah yang menang. Barakallahu fikum. Penyakit dan kesehatan. Ini antibodi. Barakallahu fikum. Artinya semakin lemah antibodi yang ada pada seseorang, semakin kuat penyakit ini. Agar. Tinggal bagaimana peperangan itu terjadi. Wallahul musta'an. Taib. Ila ghairi dhalika min an-nusus wal athari dalla ala tadafil hasanati was-sayyi'at. Dan yang lainnya dari nas yang sangat banyak menunjukkan tentang saling tolak menolaknya. Taib. Antara dua kekuatan ini, as-sayyi'at wal hasanat, wa ibtali ba'dihā ba'dha. Taib, ibtal dan berusaha untuk menghancurkan yang lain. Wadhabu atharil qawi minha bima dunahu. Wadhabu atharul qawi minha bima dunahu. Wa ala hadha mabniul mabna al-muwazana wal-ihbat. Atas inilah dibangun al-muwazana, keseimbangan wal-ihbat. Barakallahu alaikum. Baik. Keseimbangan alam semesta ini sungguh sangat luar biasa. Barakallahu alaikum. Antara baik dengan buruk, siang malam, barakallahu fikum, positif dan negatif, laki perempuan, Ini semuanya adalah keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Adanya iman, adanya kekufuran. Sehingga kalau ada orang bertanya kenapa tidak diberi iman semua saja orang-orang? Barakallahu fikum. Kenapa tidak diberi iman semua saja? Setelah itu kan masuk surga semua. Baik. Subhanallah. Ya, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang salah. Barakallahu fikum. Tidak boleh ditanyakan hal yang seperti ini. Karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan inilah keseimbangan. Allah menghendaki adanya kekafiran agar supaya muncul kebaikan yang sangat banyak di balik kekufuran itu. Allah menciptakan iblis wasyayatin bukan karena Allah mencintai dan meridai iblis dan para syaitan ini, bukan. Tapi Allah menginginkan di balik itu semuanya lebih besar kebaikannya ketimbang kerusakan yang dilakukan oleh iblis. Barakallahu fiik. Dengan adanya iblis ada amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fiik. Ada munasahah, ada jihad fi sabilillah, adanya orang mati syahid, adanya masyaallah. Baik. Sekian banyak amal saleh dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dilakukan karena adanya apa? Adanya iblis. Barakallahu fiik. Baik. Adanya orang-orang yang dihalangi untuk melakukan kebaikan bukan karena kebaikan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Allah tetap meridhai kebaikan. Tapi adanya orang-orang yang dihalangi dari melakukan kebaikan karena ada maslahah yang lebih besar yang Allah inginkan. Baik. Contohnya jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah bukankah kebaikan? Dan siapapun hadir dalam jihad fi sabilillah, barakallahu fikum, ini akan memberikan apa? Andil dalam kemenangan Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang munafik ini semangat untuk jihad? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala karihallahu bi'athahum fasabbathahum. Allah tidak senang mereka semangat untuk ikut dalam jihad fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan semangat itu sehingga mereka tidak mau keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kehadiran mereka di peperangan tidak lebih baik daripada tinggalnya mereka di kampung halaman. Allah telah menyatakan seandainya mereka keluar, kondisi kaum muslimin lebih berat. Dia menghadapi dua musuh. Musuh dari kalangan kufar yang nyata-nyata kekafirannya dan musuh dari dalam yang menyembunyikan kekafirannya, yakni orang munafik. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Law kharaju fiikum ma zaadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnah wa fiikum sama'una lahum." Law kharaju fiikum, seandainya orang munafik ini keluar semuanya menyertai kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin dalam peperangan, tidak menambah kalian kecuali susah. Sengsara kalian. Bukannya hanya menghadapi orang-orang kufar yang nyata dengan kafirannya, kalian harus berurusan dengan mereka ini, bikin gonjang ganjing dalam tubuh kaum muslimin, bikin gaduh. Mazalukum ila khabala wala audahu khilalakum, senantiasa gencar mereka melakukan pengrusakan dari dalam. Ya bukunakum fitnah, pengen untuk kalian berantem sendiri di dalam. Wabikum sama unalahum, sementara di antara kalian sendiri kaum ini ada yang suka-suka dengar mereka ini. Kalian kaum ini ada yang suka-suka dengar orang-orang ocehannya, orang-orang munafik ini. Itu barakallahu fikum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada orang munafik untuk semangat jihad di sabilillah? Karena keluarnya mereka tidak lebih baik daripada diamnya mereka di rumah. Wallahu musta'an. Tadabbil hasanat, peperangan terus. Ini inilah keseimbangan. Cuman jangan berada di pihak yang jelek. Barakallahu fiik. Inilah yang Allah telah tetapkan. Peperangan ini akan terus, pergulatannya akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Ada penyokong kebenaran dan ada penyokong kebatilan. Penyeru al-haq dan penyeru kebatilan akan ada terus setiap zaman, setiap generasi, di setiap tempat akan ada. Barakallahu fikum. Dan disinilah kita akan lihat siapa yang mau sabar, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau berjihad dan siapa yang tidak. Dan siapa yang berada di pihak kebenaran dan siapa yang berada di pihak kebatilan. Dan orang semakin maju dan semakin tinggi, semakin berada di atas karena adanya pihak lawan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini hikmah di balik penciptaan semuanya. Barakallahu fikum. Kata Allah SWT, min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan segala sesuatunya kami ciptakan berpasang-pasangan. Laki perempuan, siang malam, positif, negatif. Barakallahu fikum. Kafir, iman. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Amal salih, maksiat. Semua. Barakallahu fikum. Subhanallah. Sampai pun barakallahu fikum, kitanya sendiri sebagai seorang muslim mukmin terkadang salah, terkadang keliru, berbuat dosa, bahkan dosa besar. Barakallahu fikum. Tapi Allah SWT kehendaki sesuatu yang lebih baik dari itu. Begitu orang sadar, dia akan mendapatkan apa? Ibadah lain berupa taubat kepada Allah SWT wal i'tiraf bidzunub. Barakallahu fikum. Ini ibadah tersendiri. Baik. Yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taubah wal istighfar. Baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Tuba, berbahagialah orang-orang yang mendapati banyak di dalam kitab catatannya istighfar yang sangat banyak." Barakallahu fikum. Wa ibtalu ba'dihā ba'dan wa dhahabu atharil qawī minhā bimā dūnahu. Wa 'alā hadhā mabniyul muwāzanah, mabnal muwāzanati wal ihbāt. Di atas inilah dibangun al-muwāzanah, keseimbangan. Barakallahu fikum. Taib wal ihbāt yani kehancuran. Barakallahu fikum. Saya kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.